Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jal dengan setinggi-tinggi pujian hanya untuk-Nya dan bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri daurah ilmiah yang dilaksanakan untuk kedua kalinya di kota Palopo ini, yang kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amalan yang mulia ini menjadi amalan yang akan memperberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kami berbicara di hadapan antum seluruhnya bukan sebagai pemateri inti, namun dari pihak panitia mengharapkan agar ada kajian pembuka dan diantara tujuannya untuk mengingatkan seluruh peserta daurah ilmiah, seluruh ikhwan dan akhwat yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis zikir, agar berhias dengan adab-adab yang baik di dalam majelis ilmu ketika kita menghadiri suatu majelis ilmu, bahkan lebih dari itu, ketika kita menghadiri majelis ilmu di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada adab untuk memuliakan masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang singkat ini, kita saling nasihat-menasihati. At-tanasuh bainana. Saling menasihati di antara kita. Untuk mengingatkan kembali tentang adab-adab dalam majelis ilmu. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata. Ketika seorang menghadiri majelis ilmu yang merupakan salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewajibkan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'alam annahu la ilaha illallah, wa'astaghfir li dhanbik." Fa'alam ay ta'allam wafham. Ketahuilah. Mana ilam, kata para ulama, ay ta'allam, pelajari, ilmui, wafham, dan pahami apa yang kau pelajari dari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari ilmu syar'i, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita belajar, agar kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak hanya itu, makna i'lam ay wafham, dan fahami apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Dan datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan padanya kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Kebaikan di sini mencakup dua hal. Disebabkan khairan datang dalam bentuk nakirah yang diawali oleh kalimat syarat, isim syarat, man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan padanya khairan, kebaikan. Dan khairan mencakup dua hal, kebaikan di dunia dan kebaikan agamanya. Yufaqihu fid-din, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkan dia di dalam agamanya. Orang-orang yang diberi pemahaman dan Allah untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan benar adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur ketika menghadiri majelis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kejujurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat baiknya untuk menghadiri majelis ilmu, bukan hanya sekedar untuk barakallahu fikum memperlihatkan dirinya di hadapan orang lain, bukan hanya sekedar untuk meramaikan majelis ilmu, tetapi tujuan dia ketika menghadiri majelis ilmu, tujuannya benar, niatnya benar, tujuannya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, barakikum al-ilmu la ya'dilhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi siapa yang baik niatnya, bagi siapa yang benar niatnya di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qila, ditanyakan kepada Imam Ahmad, kaifa dzaka ya Abu Abdullah, bagaimanakah niat yang baik itu wahai Abu Abdullah, bagaimanakah niat yang baik, bagaimanakah niat yang benar ketika seorang menghadiri majelis ilmu. Iyanwi, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, iyanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi, yaitu seseorang berniat untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Kita datang di majelis ilmu, kita ingin belajar agama, kita ingin mendapatkan faedah dari seorang ustaz, seorang yang kita thiqahi ilmunya, seorang yang kita percaya ilmunya, seorang yang sudah kita ketahui barakallahu'alaikum riwayat hidupnya tentang keilmuannya barakallahu'alaikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Yanwi raf'al jahli an nafsihi. Engkau berniat, seseorang itu berniat untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Wa ghairihi, dan dia pun berniat untuk mengangkat kebodohan, kejahilan pada diri orang lain. Itulah niat yang baik, itulah niat yang benar. Jadi kalau ada seseorang yang jauh-jauh datang dari berbagai tempat untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri majelis zikr, ketika dia tidak berusaha meluruskan niatnya, dia akan terhempas dari majelis ilmu tersebut. Dia akan pergi meninggalkan majelis tersebut. Padahal ini adalah merupakan suatu ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim, dan termasuk di dalamnya muslimah. Wajib bagi kita untuk belajar agama, wajib bagi kita untuk mengetahui tentang perkara agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, interaksi, jual beli. Demikian pula dan yang semisalnya, dan termasuk di dalamnya akhlak wal adab, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian lengkap dan sempurnanya agama ini. Maka kita dituntut untuk belajar agama barakallahu fikum, agar kita memiliki penerang, agar kita memiliki petunjuk, arah yang jelas di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah al-ilmu syar'i. Barakallahu'alaikum. La hawla wa la quwata illa billah. Maka tentunya perkara niat, perkara yang selalu diingatkan oleh para ulama, mengikhlaskan niat, memurnikan niat hanya untuk Allah dalam segala ibadah yang kita lakukan, termasuk menghadiri majelis ilmu. Sekian banyak barakallahu fikum ayat dan hadis yang menjelaskan tentang an-niyah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan termasuk ibadah yang Allah perintahkan adalah talabul ilmi, belajar agama. Salah satu ibadah, bahkan min afdalil ibadat, bahkan belajar agama, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla, termasuk dari ibadah-ibadah yang paling afdal, ibadah-ibadah yang paling utama dari sekian ibadah. Mengapa demikian? Karena dengan engkau belajar agama, engkau akan mengerti mana perkara yang halal, mana perkara haram. Dengan engkau belajar agama, engkau akan mengerti mana perkara yang hak, mana perkara yang batil. Dengan engkau belajar agama, engkau akan mengerti mana jalan-jalan yang dicintai Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mana perkara-perkara yang akan mengantarkan engkau ke surga Allah, dan mana perkara yang akan menggiring engkau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Belajar agama. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Begitu pentingnya, sehingga para salafun salih, para pendahulu kita yang salih, yang kita berusaha untuk meneladani mereka, mencontoh mereka, meniru mereka, bagaimana adab etika mereka ketika mereka datang di majelis ilmu. Bukan hanya sekedar jumpa atau temu kangen dengan teman-teman. Barakallahu fikum. Itu nanti ketika majelis telah dibuka, ketika sang alim, seorang yang menyampaikan ilmu, telah memulai menyampaikan ilmunya, maka mereka pun bersiap-siap untuk mendengarkannya. Itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fikum. Maka hal inilah yang menjadi poin utama yang harus selalu kita ingatkan, baik pada diri kami dan kepada seluruh yang hadir di tempat ini. Luruskan niat kita semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan tentunya hadis ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ada sebabnya. Ada seorang yang berhijrah dari kota Mekah dan menuju kota Madinah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah, tetapi menginginkan wanita, tetapi mengharapkan dunia. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala, ganjaran yang besar yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Maka setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia niatkan datang di majelis ilmu untuk Allah, untuk Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika dia mengharapkan dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, faman kanat hijratuhu lidunya aw man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barakallahu fikum. Salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis tentang hijrah, seorang yang hijrahnya, amalan hijrah, amalan mulia, berpindah dari satu negeri yang baik menuju dari negeri yang jelek, negeri yang buruk menuju ke negeri yang baik. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan bagian dari dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka dia telah na'am barafikum berhijrah dengan apa yang dia inginkan. Allah musta'an. Ini yang pertama terkait dengan adab dalam majelis ilmu. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, di antara adab yang harus kita perhatikan di dalam menghadiri majelis ilmu adalah berpenampilan yang baik dan rapi. Berpenampilan yang baik dan rapi. Hal ini telah dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, hadis yang ma'ruf ladaikum. Hadis yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sering. Namun di sana sekian banyak faedah yang begitu luas. Di dalam hadis tersebut, hadis Jibril ketika datang dalam wujud manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat, Jibril datang dengan penampilan yang baik. Jibril datang dengan penampilan yang terbaik dalam rangka untuk memberikan contoh kepada para sahabat. Dalam rangka untuk memberikan contoh kepada para sahabat. Dan itulah yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis tersebut. Barakallahu fikum, di mana Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang bersih, syadidu bayadith thiyab, pakaian yang putih bersih. Barakallahu fikum, kata Syekh Shalih Fauzan, minan nadhafah, ya, dari sisi kebersihan luar biasa. Ini contoh yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat dan kepada kita semua, bagaimana adab dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum. Lalu kemudian syadidu sawadi syu'ar, Jibril datang dengan rambut yang begitu hitam, rapi. Maknanya fi suratin jamilatin, dalam bentuk yang begitu baik, luar biasa baiknya. Barakallahu fikum. Dan di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi hinama yahduru ila majlisil ilmi yanbaghi lahu ay yatajammala. Di dalam hadis ini, dalam hadis Jibril tersebut, terdapat dalil bahwasanya seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, ketika dia menghadiri majlis ilmu, maka sepantasnya bagi dia untuk berpenampilan yang baik. Kalau Anda diundang oleh petinggi, anggaplah wali kota, palopo, atau gubernur, atau bahkan presiden, kadang-kadang kita memilih pakaian yang terbaik yang ada di lemari kita. Kita akan berhadapan dengan seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kita akan berusaha untuk berpenampilan yang terbaik di hadapannya. Maka seharusnya ketika engkau menghadiri majelis ilmu, lebih afdal, lebih utama untuk berpenampilan yang baik. Dan itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Barakallahu fikum, datanglah dengan penampilan yang terbaik. Wa ayyati bi suratin nadhifatin jamilatin. Barakallahu fikum, engkau datang menghadiri majelis ilmu dengan bentuk yang baik, bersih, rapi. Itulah yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Jadi Anda Jibril, ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Jibril datang kepada Rasulullah SAW sebagai seorang mu'allim, ya, sebagai seorang pengajar, dan muta'allim, dan sebagai seorang penuntut ilmu. Paham ya? Masya Allah, luar biasa. Dan ini seharusnya kita amalkan. Ya, kalau kita datang di majelis ilmu, jangan asal berpakaian. Pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Tidak mesti pakaian itu baru, barakallahu fikum. Tidak mesti baru. Ya. Tetapi biasakan rapi. Biasakan bersih. Jangan sampai kita datang dengan pakaian yang memiliki aroma yang tidak sedap, yang kadang-kadang mengganggu orang di sekitar kita. Ini peringatan, ini tambih bagi setiap yang hadir di majelis ilmu. Apakah itu dari kalangan ikhwan, dari kalangan ahwat? Ya, perhatikan pakaian kalian. Barakallahu fikum, jangan sampai mengganggu orang-orang yang hadir di majelis ilmu dengan aroma yang tidak sedap, dengan bau yang sangat mengganggu, bahkan mungkin para malaikat akan terganggu. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya? Dihadiri oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha ridan bima yatlub, meletakkan sayap-sayapnya. Mereka tidak terbang. Mereka itu punya sayap yang dengannya mereka bisa terbang. Ada yang memiliki dua sayap, dan bahkan ada yang lebih dari itu, sampai mereka Jibril memiliki 600 sayap. Kenapa mereka tidak terbang, hadirin majelis ilmu, ikut menghadiri majelis ilmu? Karena senang dengan apa yang dicari oleh para pencari ilmu. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai aroma yang tidak sedap ini, bau yang tidak enak, mengganggu orang-orang di sekitar kita. Bahkan bisa mengganggu para malaikat-malaikat yang hadir. Ini tambih, barakallahu fikum. Ya. La haula wala quwata illa billah. Islam, agama yang mencintai keindahan. Inna Allah jamilul yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Dan Allah menyukai keindahan. Maka berpenampilanlah yang terbaik. Ketika engkau menghadiri majelis ilmu, pilih pakaian yang engkau miliki dari pakaian-pakaian terbaik. Jangan sampai kita memilih pakaian yang barakallahu fikum, yang kadang-kadang kita memakainya di tempat-tempat yang kotor, lalu kita pakai di majelis ilmu. Ini adab yang tidak baik, adab yang kurang baik. Maka ini perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Teladan yang diajarkan oleh malaikat Jibril memberikan contoh yang baik kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang berikutnya, di antara adab di dalam majelis ilmu, dan mungkin ini sebagai penutup, singkat saja, waktu kita enggak cukup, mohon maaf, saya bukan pemateri inti, jadi kita akan menyampaikan 6 ringkasan, singkat sekali, namun poin-poinnya, poin-poin inti, agar kita betul-betul menghadiri daurah ini, ya, dengan semaksimal mungkin, mulai dari awal kegiatan sampai besok. InsyaAllah kita berharap kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita cari. Ilmu itu bukan sekedar banyaknya. Ilmu itu bukan sekedar banyaknya. Barakallahu fikum. Bukan sekedar kuantitasnya. Tetapi yang terpenting adalah kualitasnya. Bukan sekedar banyaknya. Berapa banyak orang-orang yang memiliki sekian banyak ilmu, tetapi ilmunya tidak berkah. Tidak diberkahi Allah. Sehingga dia terhempas. Oleh karena itu, jaga kualitas ilmu kita. Bukan sekedar kuantitasnya. Bukan sekedar banyaknya. Barakallahu fikum. Al-ilmu laisa bikathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan-periwayatan. Seorang bisa mengeluarkan sekian banyak ayat. Seorang bisa mengeluarkan sekian banyak hadis. Seorang bisa mengeluarkan sekian banyak ucapan-ucapan para ulama. Akan tetapi ilmu yang hakiki, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah al-khasyah. Ilmu yang bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bisa memunculkan, menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang berkah, barakallahu fikum. Engkau memiliki sekian banyak ilmu, tapi engkau tidak takut kepada Allah. Bukan demikianlah ilmu itu. Ilmu itu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Ilmu yang kita cari, yang kita telah berusaha datang dari tempat-tempat yang jauh, yang kita berusaha mencatatnya, dan kadang kita menghafalnya. Barakallahu fikum. Namun ilmu itu tidak bermanfaat. Mengapa demikian? Karena ilmu itu tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang kita pelajari tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ingatlah bagaimana akhir kehidupan kita. Seorang itu tidak dinilai dari awal kehidupannya, pertengahan kehidupannya, tetapi di penghujung kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana endingnya, bagaimana penghujungnya, bagaimana akhirnya. Bukan awalnya, bukan pertengahannya, tetapi penutupnya. Barakallahu fikum. Jangan Anda tertipu dengan diri Anda sekarang ini. Jangan Anda tertipu dengan keadaan diri Anda sekarang ini. Pelajari keadaan yang dialami oleh Abdullah Al-Qasimi. Seorang yang begitu baik keadaannya di awal-awal hidupnya. Seorang yang betul-betul berusaha konsisten di atas sunnah. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang lainnya. Abdullah Al-Qasimi yang telah menulis bantahan terhadap kaum Syiah, bahkan seorang gurunya telah memuji kitab Abdullah Al-Qasimi. Bahwasanya Abdullah Al-Qasimi telah membeli surga dengan kitabnya tersebut. Ternyata dia menjadi ateis, murtad dari agamanya, datang ke Amerika, lalu kemudian bergaul dengan orang-orang yang buruk, dan akhirnya murtad dari agamanya. Dan akhirnya pun dia meninggal di sisi para wanita-wanita pezina, wanita-wanita pelacur. Nas'alullah salamat al-afiyah. Jangan Anda tertipu dengan keadaan Anda sekarang ini. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Taib, perkara yang ketiga yang hendaknya kita berusaha untuk beradab di majlis ilmu adalah al-insaf wa adamul ishtighal. Ya. Ketika kita menghadiri majlis ilmu, hendaklah kita menghadirinya dengan penuh ketenangan. Tenang. Diam. Tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar dari majlis ilmu. Barakallahu fikum. Diam. Dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal di luar majlis ilmu. Barakallahu fikum. Itulah yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Coba Jibril datang. Ketika datang di majelis ilmu, tenang. Lalu kemudian bertanya. Barakallahu fikum. Bahkan mendekat dengan majelis. Dan ini juga adab. Jangan menjauh. Yang lebih utama itu mendekat. Bukankah Jibril mengajarkan kepada kita? Fa'asnada rukbatai la rukbatai. Wa wadha kafai la fakhidaihi. Ya. Dia menyandarkan lututnya ke kedua lutut Rasulullah. Dan meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya. Iya kan? Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk adab yang baik. Ketika menghadiri majlis ilmu. Barakallahu fikum. La ilaha illallah. Ya. Seorang muata'allim. Kata Syekh Shalih Fauzan. Wa hadha fihi al-muta'anna al-muta'allima. Yambaghi an yakuna bi suratin hadiatin mu'adzabatin. Hadi'ah mu'adzabah. Barakallahu fikum. Seorang penuntut ilmu sepantasnya ketika hadir di majelis ilmu tenang, penuh adab. Barakallahu fikum. Tidak banyak bergerak, wala yukthir minal harakat. Tidak terlalu banyak bergerak. Aw minal iltifatat. Nah, aw iltifat. Tidak banyak menoleh ke sana, ke kanan dan ke kiri. Ya. Tidak banyak menoleh. Kadang-kadang kita menolehnya kanan, kiri. Dengarkan, fokus. Fokus, dengarkan. Fawaid. Faedah-faedah yang disampaikan oleh Ustaz. Ya? Jangan banyak bergerak. Dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Barakallahu fikum. Kalau untuk peregangan. Ya sebentar. Tapi kalau berlebihan. Akan mengganggu yang lainnya. Barakalikum. Jangan banyak bergerak dan jangan banyak menoleh. Minal iltifat. Jangan banyak menoleh. Atau minas syawagil. Atau kesibukan-kesibukan yang lain yang tidak terkait dengan majelis ilmu tersebut. La haula wala quwata illa billah. Itulah yang disebutkan ya oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Adz-Dzahabi fi Syiar A'lamin Nubala. Dari Ahmad bin Sinan, beliau menceritakan tentang majelisnya Abdurrahman ibnu Mahdi. Ya, di majlis Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Barakallahu, tidak ada yang berbicara di majlis tersebut. Ya. Tidak ada yang meruncing penanya. Tidak ada seorang pun yang berdiri di majlis itu. Barakallahu fikum. Ini saking tenangnya. Tenang. Ya. Hudu, tenang sekali. Ya. Kadang-kadang kita ini terutama di kalangan ummahat wal akhwat, mohon maaf. Ya. Kalau sudah pemateri menyampaikan materinya, sibuk dengan membuat majelis tersendiri. Kalau kadang ikhwan bisa ditegur, ya fulan, afwan, min fadlik, untuk tenang. Akan mengganggu. Kadang-kadang para akhwat, ummahat, butuh diingatkan agar tidak perlu banyak berbicara. Apalagi sampai tertawa ketika majelis ilmu sementara berlangsung. Ini perlu diingatkan satu sama lain. Barakallahu fikum, la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan di majlis Abdul Rahman Ibnu Mahdi, nah, seakan-akan ada burung di kepala-kepala mereka. Ya. Atau seakan-akan mereka berada dalam keadaan sholat. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Saking tenangnya. Saking tenangnya majelis Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Sampai-sampai dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa ketika ada seorang yang tersenyum, ini tersenyum loh, apalagi tertawa ya. Tersenyum saja. Tersenyum. Ini juga kurang adab. Kadang-kadang kan ada orang lihat temannya ini senyum. Yang enggak sampai tertawa, senyum. Abdul Rahman Ibnu Mahdi melepaskan sendalnya lalu pergi meninggalkan majelis tersebut. Pergi meninggalkan majelis. Kira-kira gimana ini? Kalau dilakukan di zaman kita kan? Ya. Ini bentuk adab. Seorang hendaklah memuliakan majelis ilmu. Ilmu yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah. Barakallahu fikum. Seorang hendaklah memuliakan nam seorang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Begitu mulianya majelis ini. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Maka jangan engkau sampai tertawa. Ya, berbicara dengan pembicaraan yang tidak berguna. Barakallahu fikum. Pembicaraan yang bisa mengganggu orang lain yang ingin mendengarkan fokus dalam majelis ilmu, menyimak dengan baik. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Kita singkat karena ya, waktu kita mungkin mepet. Kita mungkin ini sebagai tambih, ya, peringatan yang kami ingatkan kepada para peserta yang hadir, sebagaimana ya jangan sampai kita menjadikan masjid ini seperti apa? Seperti pasar yang gaduh, ribut. Tenang, berikan contoh kepada orang-orang yang ingin belajar agama. Begitulah majelis ilmu. Peduli ketenangan, adab. Barakallahu fikum. Bagaimana kaum muslimin akan bisa menerima dakwah ahli sunnah? Mereka melihat kalian begitu gaduh, ribut. Lebih-lebih lagi antara adzan dan iqamah. Ini juga butuh tambih. Ya, ketika selesai dari sholat maghrib, nam, isya, setelah azan dikumandangkan, ya, tenang. Ini jadi penilaian. Menjadi satu penilaian dalam dakwah. Apakah kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik? Untuk zikir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan yang baik. Di sana ada keutamaan. Ini butuh diingat. Banyak sekali hal-hal yang mungkin butuh kita koreksi. Butuh kita perbaiki agar jangan sampai terulang dan terulang. Barakallahu fikum. La haula wa la quwata illa billah. Jadi pembicaraan yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan yang ingin temu kangen, nanti aja. Gampang itu temu kangennya. Ya, kalau sudah di luar, majelisnya sudah selesai, sudah ditutup, silakan. Tetapi kalau sementara berlangsung, tenang, duduk dulu. Ya, biarkan 6 pemateri selesai dari materinya. Baru Anda berbicara, baru Anda barakallahu bertanya siapa, dari mana, boleh. Barakallahu fikum. Nanti aja. Ya. Tenang. Barakallahu fikum. Hudu. Penuh adab. Tidak banyak bergerak. Tidak terlalu banyak menoleh. Kanan kiri. Mana jam ini? Enggak. Tenang. Biarkan aja. Ada panitia yang akan mengingatkan pematerinya. Apakah sudah waktu berakhir atau belum. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Dan mungkin terakhir. Tambih bagi para ummahat. Wal akhwat, karena ini sering terjadi pada mereka, tolong anak-anaknya ditenangkan, kalau perlu dipisahkan, ya, bagi para ummahat yang membawa anak-anak, yang disatukan dengan para ummahat yang tidak membawa anak-anaknya, dipisahkan. Jadi ada 6 tempat yang khusus ummahat yang tidak membawa anak, ada ummahat, ya, yang membawa anaknya agar supaya lebih kondusif. Barakallahu fikum, agar tidak mengganggu yang lain. Ya. Barakallahu fikum, karena yang lain ingin duduk mendengarkan, fokus. Ya. Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini karena waktu kita juga terbatas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa menyebutkan beberapa poin-poin yang terkait dengan adab-adab dalam majelis ilmu. Sebutkan sekian banyak contoh-contoh teladan dari para salafun saleh. Bagaimana adab, etika mereka ketika menghadiri majelis ilmu. Ya, untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, keteguhan di dalam menuntut ilmu dan di dalam melakukan berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi kita untuk melakukannya. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita sebagai seorang thalibul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Yang benarnya datangnya dari Allah dan yang salah dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah dari kesalahan dan kekhilafan tersebut. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.